Pendapat mana yang rajih tentang mengangkat tangan ketika takbir pada sholat Id atau tidak mengangkat kedua tangan? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama rahimahumullahu taala, antara pendapat al-Imam Malik dan yang lainnya yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan mengangkat tangan pada takbir salatul Id kecuali pada takbiratul ihram. Adapun pada takbir-takbir tambahan, takbir 7 dan takbir 5 pada rakaat yang kedua, maka tidak dianjurkan mengangkat tangan. Jadi hanya bertakbir saja, mengangkat suara saja. Dan pendapat ini berselisih dengan pendapat jumhur dari kalangan para ulama rahimahumullahu taala, yang mana mereka mengatakan disyariatkan, termasuk di antara amalan sunnah, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir-takbir, apakah itu takbiratul ihram, demikian pula pada takbir-takbir tambahan, takbir-takbir tambahan pada salat al-Idain, Idul Fitr, Idul Adha. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berpegang kepada pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, yang mengatakan bahwa tidak dianjurkannya dengan alasan bahwa tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah ini. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, dahulu memang kita lebih condong dengan pendapat Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, akan tetapi wallahu taala alam, setelah ardul adillah, kita melihat dalil-dalil yang datang dari kedua mazhab ini, maka yang zahir bahwa pendapat jumhur lebih mendekati al-haq, lebih mendekati kebenaran, yaitu dianjurkannya mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir, apakah takbiratul ihram, dan itu sepakat dalam masalah takbiratul ihram. Dan demikian pula pada takbir-takbir tambahan, apa takbir yang 7 dan takbir yang 5 pada rakaat yang kedua, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Imam Al-Baihaqi, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Umar menjelaskan tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bagian akhir, ketika beliau menyebutkan tentang tata cara salatnya Nabi alaihi salatu wasallam, kata Abdullah bin Umar, "Wa yukabbiru fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku'i hatta tanqadhiya salatuh." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap kali takbir yang beliau wayarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku'i hatta tanqadhiya salatuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir yang beliau bertakbir pada takbir-takbir tersebut sebelum ruku' sampai selesai sholatnya. Sebelum ruku' sampai selesai sholat beliau. Maka di dalam hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir-takbir yang biasanya beliau kerjakan sebelum ruku'. Nah, beliau mengatakan Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir yang beliau bertakbir dengannya sebelum rukuk sampai selesai sholatnya. Nah, sekarang takbir-takbir tambahan, apakah itu sebelum rukuk atau sudah rukuk? Jawabannya adalah sebelum rukuk. maka dianjurkan seorang itu bertakbir, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Oleh karena itu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Lalu kemudian beliau menyebutkan di dalam bab at-takbiru raf'ul yadaini fi takbiril 'id, fi takbir salatil 'id, atau yang semakna dengannya dianjurkannya mengangkat tangan dalam takbir salatul 'id. Bab tentang mengangkat kedua tangan pada takbir salatul 'id. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala bab tersebut. Lalu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar ini. Demikian pula hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darqutni, bahwa Wa'il bin Hujr mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Hadis ini juga bersifat umum. Hadis ini bersifat umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tatkala beliau ditanya juga tentang masalah mengangkat tangan pada takbir-takbir tambahan, beliau mengatakan, saya mengharapkan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr termasuk diantaranya takbir-takbir tambahan pada salatul Id juga termasuk di dalam keumuman dari hadis ini. Mungkin ada yang mengatakan, iya kan, akan tetapi tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang mengangkat tangan, ya, pada takbir-takbir tambahan. Sedangkan yang kita butuhkan adalah dalil khusus. Yang kita butuhkan adalah dalil khusus. Ya, biasanya mereka mengatakan demikian. Maka jawabannya adalah, dalam hal ini penjelasan tentang takbir-takbir tambahan tidak ada dalil khusus, ya, yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan, juga tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangan. Kedua-duanya tidak ada penjelasannya. Ya. Tidak ada keterangan dari Rasulullah bahwa beliau mengangkat tangan, tidak ada keterangan dari Rasulullah bahwa beliau tidak mengangkat tangan. Dalil khusus dalam hal ini. Disebutkan bahwa itu salatul Id. Nah, yang ada keumuman dalil. Yang ada adalah keumuman dalil. Mereka mengatakan, tapi kan kita membutuhkan dalil khusus. Ya. Sekiranya kalau ada, tentunya para sahabat telah menukilkan itu. Nah. Maka jawabannya adalah kita mengatakan, kalau kalian membutuhkan dalil, maka inilah dalilnya. Hadis Abdullah bin Umar. Para sahabat tidak menyebutkan secara khusus pada salatul Id untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa takbir-takbir sebelum ruku itu hukumnya sama seperti takbiratul ihram. Ya. Yang ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mengangkat kedua tangan secara khusus itu pada takbir-takbir salat secara umum pada takbiratul ihram. Lalu kemudian telah datang hadis Abdullah bin Umar yang kita sebutkan tadi menjelaskan secara umum pada setiap sholat, mencakup sholatul Id dan sholat-sholat yang lainnya. Ya, wa yarfa'u ma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku' hatta tanqadhi sholatu. Beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir yang beliau bertakbir dengannya sebelum ruku' sampai selesai sholatnya. Hingga selesai sholat. Takbir apa saja. Yang sebelum ruku termasuk di antara takbiratul ihram, demikian pula takbir-takbir tambahan. Oleh karena itu, tidak ada pula dalil yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dianjurkannya mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram pada salat Id. Enggak ada dalil yang khusus. Khusus salat Id. Yang ada adalah dalil-dalil pada salat-salat yang lainnya. Apakah kemudian kita mengatakan tidak dianjurkan pula mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram? Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Dalam masalah takbiratul ihram mereka sepakat. Padahal tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Maka demikian pula lah kita mengamalkan hadis Abdullah bin Umar berdasarkan keumuman hadis tersebut menunjukkan bahwa takbir-takbir sebelum ruku' yang Rasulullah SAW bertakbir dengannya dianjurkan bagi kita mengangkat kedua tangan. Ya, dan ini pendapat kebanyakan dari ulama salaf, dari Atha, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, demikian pula dari Juraij dan yang lainnya. Ada atsar, ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Umar Ibn Al-Khattab. Kata Umar Ibn Al-Khattab bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir, pada takbir salat jenazah, demikian pula pada takbir-takbir salat Id. Namun atsar ini lemah, ya. Riwayat ini lemah, dalam sanadnya ada yang terputus. Oleh karena itu Al-Imam Al-Baihaqi setelah menyebutkan atsar ini dalam As-Sunan Al-Kubra, beliau menyebutkan hadza munqati', bahwa sanad riwayat ini terputus. Nah, namun yang menjadi hujjah adalah hadis Abdullah bin Umar, ini yang paling jelas dalam masalah ini, demikian pula hadis Wa'il bin Hujar. Maka demikian pula dalam masalah mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir salat jenazah. Yang sahih dan yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, dianjurkannya mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir pada salatul jenazah, menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah, menyelisihi pendapatnya Ibnu Hazm dan yang lainnya dari para ulama, disebabkan karena hadis-hadis yang datang yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW hanya satu kali saja mengangkat tangannya, yaitu pada awal kali takbir, pada takbir yang pertama. Adapun takbir-takbir yang berikutnya beliau tidak mengangkat kedua tangannya, tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Adapun yang dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi awwali takbira idza shalla 'ala al-janazah, adalah beliau mengangkat kedua tangannya apabila beliau bertakbir pada salat jenazah, thumma wada'a al-yumna 'ala al-yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Disebutkan hanya pada awal takbir. Hadis ini dhaif, bahkan sangat lemah sekali. Ada dua perawi yang menjadi lemahnya riwayat ini. Ya, Abu Farwa sangat lemah sekali. Kemudian riwayatnya Abdullah bin Abbas yang juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi awwali takbirah thumma la ya'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada awal kali takbir kemudian beliau tidak mengulanginya pada takbir-takbir yang berikutnya. Hadis ini juga lemah. Hadis ini juga dhaif, dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah beliau menyebutkan dalam At-Talkhis Al-Habir, setelah menyebutkan kedua riwayat ini beliau mengatakan wa isnaduhuma dhaif wa la yashihhu fihi syai, dan sanad kedua riwayat ini lemah dan tidak sahih sedikit pun dalam masalah ini satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat jumhur, ya, mereka berpegang kepada atsar riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf, seperti yang datang dari Abdullah bin Umar dan itu sahih, bahkan Syekh Al-Albani juga mensahihkan riwayat tersebut, atsar dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Atsar ini sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari Nabi, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir pada takbir-takbir salat al-jinazah. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, riwayat dari Sa'id bin Mansur dan beliau mengatakan waqad shahha 'an Ibnu Abbas, dan telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu kana yukabbiru fi kulli takbiratin min salatil jinazah, bahwa beliau annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin min salatil jinazah, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir pada takbir-takbir salat jinazah. Maka kedua riwayat ini sahih dan tidak ada dari kalangan para sahabat yang menyelisihinya sehingga ini menjadi hujjah. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan oleh Ad-Darqutni dalam kitabnya Al-Ilal, satu riwayat dari hadis Abdullah bin Umar. Hanya saja riwayat ini diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah riwayat ini sahih dari perbuatan Nabi ataukah dari perbuatannya Abdullah bin Umar. Berselisih para ulama dalam hal menghukumi hadis tersebut secara marfu' dan secara mauquf. Sebab hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Umar bin Syabbah. Umar bin Syabbah ini yang meriwayatkan hadis dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dia meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Lalu kemudian dari Abdullah bin Umar ini berselisih, apakah ini dari perbuatan Abdullah bin Umar ataukah dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperselisihkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir pada salat-salat jenazah. Berselisih apakah itu dari perbuatan Rasulullah atau dari perbuatannya Abdullah bin Umar. Ad-Daruqutni rahimahullah setelah beliau menyebutkan riwayat tersebut, beliau lebih condong mengatakan bahwa yang sahih dalam hal ini bahwa riwayat ini mauquf, yaitu dari perbuatannya Abdullah bin Umar. Namun Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, salah seorang dari kalangan para ulama yang alhamdulillah sekarang masih hidup, semoga Allah memanjangkan umurnya, bahwa beliau berpendapat lebih condong mengatakan bahwa riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah ini juga sahih. Karena Umar bin Syabbah seorang perawi yang thiqah, maka tidak ada alasan dan celah untuk melemahkan riwayatnya. Demikian pula Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang masalah mengangkat tangan pada takbir-takbir salat jenazah, beliau menyebutkan hadis ini dan beliau mengatakan hadis ini sanadnya jayyid. Maksudnya jayyid yaitu sanadnya bagus. Ya, sanadnya bagus sehingga sebagian para ulama mensahihkan riwayat tersebut. Terlepas apakah riwayat itu sahih atau tidak sahih, namun yang menjadi hujjah yang telah disebutkan tadi adalah atar-atar dari Abdullah bin Umar, dari Ibn Abbas, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Wallahu ta'ala a'lam.